masih berdua mengharungi segala. Tanpa aku menduga, mendungku sangka cerah, menutupi segala. Segala yang suara aku. Kekasih, telah jauh dapat aku lupa cinta pertama. Apakah kau rasakan getaran yang ada bila kita bersama memadu asmara? Dapatkah kau rasakan apa membahagiakan aku.